Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salat zuhur kita sudah tunaikan dan suasana dalam keadaan redup. Mudah-mudahan setiap kita pandai untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa tidak pernah putus-putusnya untuk menyampaikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai nikmatnya. Jamaah sekalian, kita gunakan sejenak di waktu istirahat ini untuk mengetahui perkara-perkara yang bertalian dengan din kita al-Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah, termasuk apa yang harus kita juga ketahui dari perkara-perkara atau keyakinan-keyakinan yang mengganggu, memadamkan atau merusak akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itu sehubungan dengan merebaknya, maraknya atau mungkin dipublikasikannya beberapa perkara yang merupakan tanda atau syiar dari ajaran yang menyelisihi ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ajaran para ulama dan para imam yang mu'tabar, dan tidak mustahil itu adalah akan mendekat kepada kita. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan dua hal saja, yaitu tentang nama dan pedoman Syiah. Dua, nama dan pedoman Syiah. Kenapa para sekalian? Karena mungkin setiap kita sudah mendengar tentang apa yang disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia bertalian dengan pemahaman atau keyakinan Syiah, dan itu adalah sudah sejak lama, sejak tahun 80-an. Adapun tentang hal ini, maka para imam, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah sudah sejak ribuan tahun yang lalu juga telah menyikapi perkara ini. Jadi kalau 80-an disampaikan di Indonesia oleh para ulama, maka itu artinya adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab para ulama untuk menyampaikan bahaya ini kepada umat Islam bangsa Indonesia. Dan akhirnya adalah supaya kita waspada dan kita menghindari dari kesesatan ini. Kemudian berakhir dari fatwa tahun 2013 melalui bukunya Mengenal dan Mewaspadai Syiah, maka para jamaah sekalian, saya merasa juga terpanggil untuk ikut bertanggung jawab menyampaikan ini kepada para jamaah sekalian, dan para jamaah sekalian hendaknya sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada sanak famili, keluarga, bahwa ini adalah ancaman yang sebenarnya lebih berbahaya daripada penyakit apapun, lebih berbahaya bahkan daripada AIDS, bahkan lebih berbahaya daripada meletusnya Gunung Kelud. Karena sesungguhnya seperti yang Allah firmankan bahwa kerusakan di bumi ini adalah antara lain oleh upaya manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya darat dan lautan ini adalah karena upaya manusia. Dan para ulama kemudian menafsirkan, upaya manusia apa yang menyebabkan darat dan laut itu menjadi rusak? Lalu para ulama adalah menjelaskan dua saja secara garis besar. Yang pertama adalah al-kufru, kekufuran. Dan yang kedua adalah al-ma'siyah, kemaksiatan. Jadi para jamaah sekalian, kekufuran dan kemaksiatan itu telah membuat darat dan lautan ini menjadi rusak. Oleh karena itu, karena ini adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sesat, berkaitan dengan tidak lurus, berkaitan dengan penyimpangan, berkaitan dengan menyalahartikan, dan tentu menyimpangan yang sangat serius dan jauh daripada ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka hendaknya kita patut untuk kita ketahui dan waspadai. Dua perkara ini mudah-mudahan cukup waktu yang ada pada kita sekalian. Pertama adalah pertanyaan sekalian dari sisi nama. Menurut para ulama Syiahnya, saya nukilkan berasal dari perkataan Muhammad bin An-Nu'man, atau di sini adalah dijuluki Al-Mufid dalam kitabnya Awailu Al-Maqalat fil Madzahibi Al-Mukhtarat. Dia mengatakan begini, ini orang Syiah. Kata dia, Syiah adalah atba'u Amirul Mukminin Ali. Syiah itu adalah pengikut Amirul Mukminin Ali. Jadi pengikut Ali. Dan para jemaah sekalian, sebenarnya adalah kalau sampai di sini kita tidak ada beda dengan orang Syiah. Karena kita juga mengikuti Ali. Kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah pengikut Ali. Tetapi yang jadi masalah adalah keyakinan bahwa Ali dianggap sebagai imam, Ali diyakini langsung sebagai imam setelah Rasul, ala sabilil wala wal i'tiqad li imamatihi ba'dar Rasul, bahwa Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai pemimpin dan imam kaum muslimin setelah Rasul bila faslin, tanpa jeda, tanpa antara. Ini yang menyebabkan kita beda. Kalau Ahlus Sunnah meyakini bahwa pemimpin setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Menurut orang Syiah, kepemimpinan umat setelah Rasul adalah Ali. Jadi tiga itu dihapus, dan tiga itu adalah karena bukan tulisan tetapi sejarah orang, maka oleh mereka disebutnya sebagai mal'un, sebagai terkutuk. Karena gitu orang Syiah selalu mengutuki Abu Bakar, selalu mengutuki Umar, selalu mengutuki Utsman bin Affan, karena oleh mereka diyakini sebagai perampas daripada kepemimpinan ini yang harusnya Ali kemudian menjadi tiga terlebih dahulu. Nah, menurut mereka Al-Mufid ini mengatakan bahwa Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dengan suatu keyakinan bahwa Ali adalah pemimpin langsung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa jeda. Dan dikatakan di sana wa nafyu al-imamati amman taqaddamahu fi maqamil khilafah, dan mengingkari, tidak meyakini adanya kepemimpinan dan keimamahan yang mendahului Ali bin Abi Thalib. Wa ja'alahu fil i'tiqad matbu'an lahum ghayra tabi'in li ahadin minhum ala wajhi al-iqtida. Artinya adalah bahwa tiga pemimpin itu adalah harusnya posisinya sebagai pengikut Ali dan bukan Ali yang mengikuti mereka. Para jemaah sekalian, ini adalah arti daripada Syiah menurut mereka. Jadi kalau ada orang yang mungkin sampai ngobrol dengan kita, menyampaikan pada kita, mengajarkan pada kita bahwa Abu Bakar bukan pemimpin, Umar bukan pemimpin, dan Utsman bukan pemimpin, yang pemimpin langsung setelah Rasul adalah Ali, itu satu indikasi bahwa orang itu adalah Syiah. Karena definisi ini adalah oleh mereka sendiri. Kemudian para jemaah sekalian, Syiah ini adalah bernama juga bukan sekedar Syiah titik begitu saja, Syiatu Ali, bukan. Tetapi Syiah yang ada pada zaman sekarang, yang ada bahkan masuk ke Indonesia, yang mungkin sekarang berkembang di Indonesia, itu adalah Syiah 12 Imam. Syiah 12 Imam. Atau disebut dengan Asy-Syiah Al-Isnai Asyariyah. Syiah 12 Imam. Dan Syiah 12 Imam ini adalah meyakini bahwa imam pertama mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian imam-imam berikutnya adalah antara lain Al-Hasan bin Ali. Imam yang ketiganya adalah Al-Husain bin Ali. Kemudian imam yang keempatnya adalah Ali bin Al-Husain bin Ali, putra yang ketiga tadi. Imam yang kelima menurut mereka adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam yang keenam mereka adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam ketujuh mereka adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ja'far, ya, atau bin Ali berikutnya, kemudian bin Al-Husain bin Ali lagi. Kemudian imam kesembilan mereka adalah Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian imam ke-10 mereka adalah Ali bin Muhammad bin Ali, kemudian bin Musa dan seterusnya. Imam ke-11 maut mereka adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa dan seterusnya. Nah, imam yang ke-11 ini adalah meninggal tahun 260, warga sekalian. Dan kemudian keimamahan berikutnya beralih berpindah kepada imam yang ke-12. Siapa imam yang ke-12 itu adalah bernama Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, imam yang ke-12 ini, para teman sekalian, lahirnya pada tahun 255 Hijriah. Jadi kalau kita sekarang hidup pada tahun 1435 Hijriah, maka berapa jedanya? 256 sampai dengan 1435 ini. Tidak kurang dari 1100 tahun lebih, orang sekalian. Boleh dihitung. Oleh mereka, Syiah ini, Syiah 12 ini, Syiah Ali tadi itu, diyakini bahwa imam yang ke-12 ini, yang waktu itu adalah menjadi imamnya masih kecil, itu adalah diyakini masih hidup. Jadi imam yang ke-12 itu, tadi adalah Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian disebut nanti Al-Mahdi, yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu, lahirnya adalah tahun 256, dan sampai sekarang masih diyakini oleh mereka hidup. Jadi sudah 1200 tahun orang ini adalah bersembunyi di dalam gua, dan kemudian diyakini orang ini adalah masih hidup. Kembali pada sekalian pengertian ataupun nama tadi, bahwa satu Syiah, yang Syiah itu maksudnya Syiah Ali, betul? Kemudian yang kedua adalah Syiah Al-Isnai Asyariyah, Syiah 12 imam. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa imam mereka, pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat itu harus 12. Dan 12 itu adalah yang tadi, yang lahirnya pada tahun 256 tadi, yang diyakini sampai hari ini adalah masih hidup itu, yang sekarang adalah ghaib, yang kemudian pemimpin mereka sampai hari ini adalah berpindah-pindah, bukan imam yang sesungguhnya. Karena imam yang mereka yakini adalah imam yang masih tersembunyi ini, yang disebut Al-Mahdi, Al-Muntazar, yang ditunggu. Padahal sekalian, itu adalah pembahasan tentang masalah imamah, tapi saya mengenalkan saja bahwa nama lain dari Syiah itu adalah Syiah 12 imam. Karena meyakini bahwa pemimpin mereka itu adalah ada 12 yang namanya adalah tadi. Ketiga, para yang sekalian, Syiah ini namanya adalah antara lain disebut juga Syiah Ja'fariyah. Disebut juga Syiah Ja'fariyah. Yaitu nisbah kepada imam mereka, di mana imam mereka ini adalah imam yang ke-6, Ja'far bin Muhammad bin Ali, kunyahnya Abu Abdillah, julukannya As-Sadiq, yang kemudian kita mengenalnya adalah dengan Ja'far As-Sadiq. Selalu kita akan kenal, dengar namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini, para sekalian, lahir ataupun meninggal di sini, lahirnya tahun 83 Hijriah, meninggalnya tahun 148 Hijriah. Silakan kita sadari bahwa sudah berapa ratus atau ribu tahun sampai dengan umur kita hari ini. Dan itu adalah dianggapnya adalah sebagai imam. Yang keenam, dan kemudian menjadi nama dari mazhab Syiah itu. Bahkan ada buku, barangkali pada sekalian menemukannya, Fikih Lima Mazhab. Ya, Fikih Lima Mazhab. Itu adalah buku yang di dalamnya menggabungkan antara mazhab Ahlus Sunnah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali atau Syafi'i dulu, kemudian mazhab Hambali, kemudian dimasukkan yang kelima, yaitu mazhab Ja'fari. Dan ini adalah sayangnya dicetak, bahkan dibagikan selain dijual. Memberikan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa mazhab Ja'fari itu mazhab Ahlus Sunnah, betul tidak? Karena digabungkan dengan empat mazhab tadi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian mazhab Ja'fari. Dari sinilah kemudian muncul pemahaman beberapa orang dan tidak sedikit bahkan dari para tokoh mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat karena digabungkannya dengan mazhab. Padahal sekalian, kalau mazhab itu adalah tidak ada urusan dengan sesat, karena itu adalah urusan ijtihad. Para ulama, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Malik, berbeda pendapat misalnya juga dengan satu sama lain dengan Imam Syafi'i atau mazhab Hambali, itu dalam perkara amal, dalam perkara mengamalkan yang diyakini dan keyakinan mereka sama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi dalam pengamalan syariat ini, dalam beberapa hal ijtihad mereka berbeda. Sehingga kalau digabungkan dengan mazhab Ja'fari ini, maka itulah satu kekeliruan, karena mazhab Ja'fari itu diyakini oleh orang Syiah, bukan urusan Ja'far As-Shadiqnya, karena Ja'far As-Shadiq diyakini bahwa itu adalah Ahlus Sunnah. Tetapi dalam perkara ini adalah mereka kemudian masuk menggunakan nama Ja'far As-Shadiq ini untuk menghidupkan Syiah di dalam fikih-fikih mereka. Karena itu bisa ditemukan, barangkali ada yang punya bukunya, tidak ada di situ penyebutan radhiyallahu anhu pada nama-nama para sahabat dan seterusnya. Oleh karena itu, ini adalah yang ketiga. Nama lain dari Syiah, para sekalian, adalah Syiah Ja'fariyah. Kemudian yang keempat adalah, nama lain dari Syiah itu adalah disebut juga dengan Rafidah. Rafidah. Ini nama keempat. Kenapa disebut dengan Rafidah? Karena ada kasusnya, ada kejadiannya. Bahwa imam mereka adalah yang kemudian mereka beralih kepada imam namanya Al-Baqir, itu adalah karena pada masa Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, orang-orang Kufah, orang-orang Syiah tentunya dari kalangan Kufah, datang kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ini.